سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله تلanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Ghazwatu Al-Ahzab, perang Ahzab atau perang Khandaq, yang mana kemarin kita jelaskan kaum muslimin dikepung oleh sekutu, yang mana sekutu itu mengepung kota Madinah akibat konspirasi dari orang Yahudi. Mereka memprovokasi suku-suku Arab untuk menyerang kota Madinah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan menghadirkan angin badai sehingga mengakibatkan tentara sekutu, tentara Ahzab, mereka lari tunggang langgang sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dalam perang Ahzab tersebut. Kemudian ikhwatul iman, sekarang kita akan belajar Ghazwatu Bani Quraidah. Perang Yahudi Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini masih ada hubungannya dengan perang Khandaq atau perang Ahzab yang kemarin kita jelaskan. Yang mana kemarin sudah kita jelaskan bahwa posisi kota Madinah itu sebelah kiri itu ada gunung batu, sebelah kanan juga ada gunung batu, sebelah belakang ada Bani Quraidah. Bani Quraidah itu orang Yahudi, komunitas Yahudi dari suku Quraidah. Mereka ada perjanjian damai dengan Rasulullah sehingga Rasulullah percaya sama mereka, dan mereka punya benteng di belakang sehingga Rasulullah dan para sahabat konsentrasi untuk menghadapi musuh dari depan dan konsentrasi untuk membuat parit di depan karena di belakang ada Bani Quraidah dan percaya Rasulullah. Ternyata Bani Quraidah itu berkhianat, kan gitu kemarin ceritanya, betul apa enggak? Akibat provokasi dari Bani Nadir yang sudah diusir oleh Nabi sebelumnya melalui ketua sukunya yang bernama Huyai bin Akhtab. Maka kemarin sudah saya jelaskan ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia kena panah, terus dia berdoa, ya Allah seandainya Sa'ad bin Mu'ad, saya tadi ngomong Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'ad, maaf, Sa'ad bin Mu'ad itu Aus, kalau Sa'ad bin Ubadah itu Khazraj. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Allah kalau masih ada peperangan lagi setelah ini dengan kafir Quraisy, jangan matikan aku dulu ya Allah, tapi kalau sudah tidak ada peperangan lagi ya Allah, maka matikan aku, tapi jangan kau matikan aku ya Allah sampai aku membuat perhitungan kepada Bani Quraidah. Hatinya sakit. Kenapa sakit? Karena Bani Quraidah ini berkhianat. Sedangkan Bani Quraidah itu waktu jahiliyah itu sekutunya Aus. Jadi merasa ditikam dari belakang sampai doanya Sa'ad bin Mu'ad ini, ya Allah jangan matikan aku sampai aku buat perhitungan kepada Bani Quraidah. Dan Allah mengijabahi doanya Sa'ad bin Mu'ad ini. Maka apa yang terjadi khotbah iman? Mari kita baca. Setelah perang Khandaq selesai, perang Ahzab selesai, Rasul dan para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Nah, selama beberapa hari mereka ditimpa ya gonjang-ganjing, bahkan bumi terasa sempit padahal bumi itu apa? luas, musim dingin, enggak ada makanan, sedangkan musuh mengintai kota Madinah. Mereka ketakutan, kelaparan, jadi satu. Maka ketika Allah memenangkan, para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Ya wa fil yaumil ladzi raja fihi Rasulullah ilal Madinah ja'ahu Jibril alaihi salam ingda dzuhur. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, ya maka datanglah malaikat Jibril. Ya pada waktu itu Rasulullah sedang mandi di rumahnya Ummu Salamah. Setelah selesai perang, Rasulullah pulang ke rumahnya Ummu Salamah, Rasulullah mandi. Setelah mandi turun malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Awaqad wada'ta silah?" Ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau meletakkan senjatamu? Apakah engkau meletakkan pedangmu? Fa innal malaikata lam tada' aslihatahum. Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Padahal para sahabat habis letih, capek, membuat apa? Khandaq. Ya, dalam keadaan capek pulang, mereka mulai istirahat. Rasulullah pun demikian, datang Jibril. Ya Muhammad, apakah engkau meletakkan senjatamu? Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Artinya kemarin dimenangkan oleh Allah perang Ahzab itu melalui tentara para malaikat. Paham tidak ini ya? Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri. Ya, karena diperintahkan oleh Jibril, "Fanhad biman ma'aka ila Bani Quraidah." Segera bangkit wahai Muhammad dan segera bergegas menuju Bani Quraidah. Perang ini belum selesai. Karena Bani Quraidah masih ada di belakang yang berkhianat itu. Fa inni sa'irun amamaka, adapun aku Jibril akan berjalan di hadapanmu, di depanmu wahai Muhammad, uzalzil bihim husunahum. Aku akan goncangkan ya, apa namanya? Istana-istana mereka, bukan istana, apa namanya? Benteng-benteng mereka. Karena ciri khas orang Yahudi di zaman Nabi itu punya benteng-benteng. Karena mereka adalah bangsa yang apa? Penakut, bangsa yang apa namanya? Pengecut. Mereka selalu berlindung di balik benteng-benteng. Seluruh suku-suku Yahudi yang ada di Madinah punya benteng-benteng. Mulai dari Koinuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani yang terakhir ini Bani apa? Quraidah. Mereka semuanya punya benteng-benteng yang kokoh. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah, "Inni sa'irun amamaka, aku berjalan di depanmu wahai Muhammad, uzalzilu bihim husunahum. Aku akan goncang-goncangkan benteng-benteng mereka. Wa aqdhifu fi qulubihim ar-ra'b, dan akan aku tancapkan di hati-hati mereka ketakutan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk segera bergegas menuju Bani Quraidah. Saking pinginnya Rasulullah, gak boleh ditunda-tunda lagi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "La yusalliyannal asra illa bibani Quraidah. Man kana sami'an muti'an fala yusalliyannal asra illa bibani Quraidah." Barang siapa yang mendengar dan taat, maka hendaklah dia bergegas dan jangan sampai sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa kira-kira? Disuruh apa berarti? Suruh secepat mungkin. Jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya, waktu sholat asar kalian harus sudah nyampe di sana. Suruh gak boleh santai-santai. Langsung gitu loh. Fastamala alal Madinah ibna Ummi Maktum. Rasulullah menunjuk ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang buta itu ditunjuk untuk memimpin sementara kota Madinah. Dan Rasulullah berangkat dengan para sahabat. Wa atarayata Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah memberikan panji Islam, bendera Islam kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian berangkat menuju Bani Quraidah. Fa kharaja Rasulullah, ya, maka berangkat keluarlah Rasulullah SAW dengan Muhajirin dan Ansar. Sampai Rasulullah turun singgah di sebuah sumur. Ya, sumur namanya Bi'r Anna. Sumur Anna. Wa badarul muslimuna ilam tithali amrihi wa nahadu min fawrihim wa taharraku nahwa Quraidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para kaum muslimin segera, ya, karena mendapat instruksi dari Rasul seperti itu, mereka semuanya berangkat menuju Bani Quraidah. Di tengah jalan para sahabat kedapatan waktu asar. Jadi belum sampai Bani Quraidah, di tengah jalan sudah asal. Akhirnya para sahabat berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan, ini meskipun sholat asar sudah waktunya, tapi Rasulullah tadi ngomong, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti kita jangan sholat asar dulu, jalan aja pokoknya. Kata yang lain, lunda, kita harus sholat asar, sudah waktunya sholat asar kok. Adapun Rasulullah maksudnya ngomong kayak gitu itu, maksudnya kita disuruh cepet-cepet. Apa maksudnya ya? Jangan sampai di tengah jalan harus di kurang disuruh cepat, tapi kenyataannya kita enggak sampai. Ya sudah kita sholat asar di sini. Akhirnya berselisih pendapat para sahabat ini. Paham maksudnya ya? Ya Rasulullah kan mengatakan la yusalliyanna ahadukum illa bi Bani Quraidah. Janganlah sholat asar di antara kalian kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Pendapat pertama mengambil teks. Teks nasnya Nabi mengatakan kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Teksnya mengatakan tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Tapi kata para sahabat yang kelompok yang kedua bukan mengambil teks hadis, tapi mengambil pemahaman dari hadis. Pemahaman dari hadis ini maksudnya itu kita disuruh cepat-cepat sehingga kalau bisa sholat asar sudah di mana? Di Quraidah. Tapi kenyataannya kita enggak sampai. Paham maksudnya? Dan ini sudah jelas-jelas waktunya sholat asar. Kalau kita nunggu sholat asar di Bani Quraidah, bisa malam kita sholat di sana. Jelas maksudnya itu. Dan kenyataannya sungguhan, sebagian sahabat ada yang gak mau sholat, akhirnya sampai sholat waktu isya di sana. Jadi sudah ada perselisihan di zaman Nabi, di zaman sahabat, sudah ada. Saya mau tanya, dalilnya disepakati gak tadi itu? La yusalliyanna ahadukum illa bi Bani Quraidah. Jangan sholat kalian kecuali di Bani Quraidah. Itu dua kelompok yang berselisih pendapat itu sama-sama meyakini hadis ini sahih apa enggak? Sama-sama tahu itu perintah Nabi, tapi pemahamannya berbeda. Paham maksudnya ya? Yang satu memahami sesuai dengan dohir, dohirnya nas, berarti kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ya. Yang kedua mengatakan maksudnya Nabi itu suruh apa? Cepat-cepat toh, bukan berarti kemudian memindahkan waktu sholat. Lah, terjadi perselisihan. Nanti kita, nah, akhirnya ketahuan Rasulullah SAW perkara itu dan Rasulullah tidak mencela satu ini dan tidak mencela satu yang lain. Artinya di situ itu pelajaran berharganya adalah dalam urusan fikih bisa jadi dalilnya itu sama, tapi paradigma sudut pandang itu yang berbeda. Paham maksudnya ya? Nah, kayak gitu harus berlapang dada. Ya, tidak boleh kita gara-gara masalah fikih, masalah-masalah furu'iyah kemudian kita saling menghajar, saling menghantam, saling ngulok-ngulok, nggak dewasa kita gitu. Itu sudah ada di zaman sahabat. Kalau masalah fikih, masalah ya harus berlapang dada. Ini pelajarannya. Kemudian di kota lima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah berangkat ke Bani Quraidah. Jumlahnya adalah dengan para sahabat jumlahnya 3.000 orang untuk menyerang Bani Quraidah itu. Yang berkuda cuma 30 orang dari 3.000 yang berkuda cuma 30 kuda saja. Ya, dari 3.000 yang berkuda cuma berapa? 30. Berarti berapa persentasenya itu? Iya, sangat minim ya. Maka akhirnya Rasulullah dan para sahabat mengepung bentengnya Bani Quraidah, dikepung. Dan mereka itu memang kebiasaannya memiliki benteng yang kokoh. Mereka menyimpan air di situ, logistik di situ, gandum sudah di itu, disimpan semua. Sehingga kalau ada musuh itu, kalau musuhnya yang enggak kuat logistiknya bisa jadi musuhnya yang pulang. Paham maksudnya ya? Karena di dalamnya sudah banyak makanan, banyak air sudah disiapkan semuanya untuk mengantisipasi kalau ada pasukan yang menyerang. Zaman dulu kayak gitu, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kaum muslimin seperti itu, padahal seandainya orang-orang Yahudi itu mau bertahan, bisa mereka, dan itu bisa berhari-hari dan bisa berbulan-bulan karena mereka punya logistik yang banyak. Tetapi perang ini tidak cukup perang fisik, tapi ada perang apa? Mental. Apa namanya? Perang urat saraf. Apalagi tadi kan Jibril sudah mengatakan aku akan apa? Goncangkan benteng mereka dan aku akan tancapkan di hati-hati mereka ketakutan. Terbukti mereka takut dan memang kebiasaannya Yahudi itu takut. Gelisah mereka dalam, akhirnya ketua sukunya ngomong. Siapa ketua sukunya kemarin? Ka'ab bin Asad ngomong ke orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng tersebut. Dikumpulkan semuanya, rakyatnya. Dan diberi tiga opsi sama ketua suku Ka'ab bin Asad ini. Ka'ab bin Asad ini kan sebenarnya dia ini setia sama Nabi. Kemarin saya jelaskan kan. Sebenarnya dia itu memegang perjanjian sama Nabi. Tapi diprovokasi sama Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia dari Bani Nadir. Kemarin kan gitu ceritanya. Karena didesek-desek terus, diiming-iming, akhirnya terpengaruh. Kan gitu kemarin. Lah, akhirnya melihat kondisi sudah gak menentu, pasti kalah, tinggal menunggu detik-detik kekalahan saja. Dia mengumpulkan rakyatnya. Sukunya dikumpulkan. Kemudian Ka'ab bin Asad berkata, saya kasih kalian tiga opsi, wahai rakyatku. Pertama, imma an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammad fi dinihi sallallahu alaihi wasallam. Opsi pertama, kalian masuk Islam semuanya. Ya, dan kalian bersama Muhammad seagama. Fayamanu ala dima'ihim wa amwalihim wa abna'ihim wa nisa'ihim. Kalau demikian, maka darah kalian aman, harta kalian tidak terampas. Ya, darah kalian tidak tertumpah. Wanita-wanita kalian terhormat, tidak terlanggar kehormatannya. Ini opsi yang pertama. Kalian masuk Islam. Dan Muhammad akan mengampuni kita. Kalau kita masuk apa? Islam. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebelum pindah ke yang kedua, diingatkan sama Ka'ab bin Asad. Dan kalian tahu bahwa dia itu Nabi. Bayangkan, ngomong kayak gitu loh. Opsi yang pertama, kalian masuk Islam. Kalian akan selamat darah, harta, nyawa, perempuan, semua selamat. Dan kalian tahu bahwa dia itu memang Nabi. Diomongkan sama Ka'ab bin Asad itu. Dan memang ada Al-Qur'annya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mendapatkan Taurat, Injil, mereka itu tahu siapa Nabi Muhammad seperti mereka tahu anak kandung mereka sendiri. Mereka tahu. Seperti kisahnya Huyai bin Akhtab yang dulu saya ceritakan itu kan, seperti kisahnya Waraqah bin Naufal, seperti kisahnya Bahira. Orang kalau benar-benar baca Taurat akan paham siapa-siapa Rasulullah SAW. Maka diingatkan sama pemimpin sukunya, Ka'ab bin Asad. Kalian yang opsi yang pertama masuk Islam, dan selamatlah harta, nyawa, dan kehormatan kalian semuanya. Dan kalian pun tahu sebenarnya dia itu Nabi. Maka opsi pertama kalian masuk Islam, selamat. Kalau kalian gak mau, maka kalian harus memilih opsi yang kedua. Dan opsi yang kedua adalah kalian keluar membawa pedang-pedang kalian terhunus. Kita mati-matian melawan Muhammad. Paham maksudnya? Kita mati-matian melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan yang nomor berapa tadi? Nomor dua. Dan kita siap-siap dengan kondisi yang terburuk. Ya, gitu maksudnya. Wa imam am yuktalu darorihim wa nisa'im wa bi'aidihim wa yahruju ila nabi suyif musallitin. Tadi yang kedua. Ya, kita nyerah apa adanya dan kita akan diadili. Kemudian yang ketiga, imman yahjumu ala rasulillah wa ashabihi ya, fayaksubuhum yaumas sabti. Yang ketiga, kita tetap melancarkan serangan kepada Muhammad meskipun di hari Sabtu. Padahal mereka kan gak berani sama hari Sabtu. Orang Yahudi itu gak boleh melakukan itu pada hari apa? Sabtu. Karena dulu diubah menjadi apa? Kera dan ya kera ya. Kiraatul Khonazir gara-gara melanggar hari apa? Hari Sabtu. Apakah kita mau melanggar lagi? Pilih yang mana? Satu, masuk Islam. Ya, atau dua, kalian siap-siap menyerah. Tapi gak masuk Islam. Dan kalian pasti akan di apa? Eksekusi. Yang ketiga, kalian menyerang dengan senjata-senjata kalian. Diam semuanya, tidak ada satupun yang menjawab. Fa'abau an yujibu ila wahidati min hadil hisol asalah. Tidak ada satupun orang dari Yahudi-Yahudi itu yang mengatakan, saya pilih nomor satu, saya pilih nomor dua. Gak ada, diam semuanya, gak jawab. Wahina idzin qala sayyiduhum Ka'ab bin Asad. Di saat seperti itulah Ka'ab bin Asad berkata, karena saking jengkelnya kepada siapa? kaumnya us dikasih opsi pilihin sing di terserah nek pengin selamat sing nomor siji kan gitu tadi kan diam semuanya karena jengkel Ka'ab bin Asad maka Ka'ab bin Asad mengatakan ma bata rajulun minkum mundu waladathu ummu lailatan wahidah minad dahri hazima, tidak ada seorang pun di antara kalian ini yang bermalam semenjak dilahirkan ibunya dalam kondisi yang punya teguh pendirian. Kalian enggak jelas kalian ini. Gergeten lah gitu. Dikasih opsi gini diam, dikasih opsi diam. Akhirnya jengkel siapa namanya? Ka'ab bin Asad. Dia putus asa dari apa? Dari kaumnya, enggak bisa diandalkan kaumnya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ka'ab bin Asad mau enggak mau ya turun, nyerah segala. Enggak ada yang diharapkan dari apa? Kaumnya, ya. Illa an yanzilu ala hukmi Rasulillah walakinnahum aradu an yattasilu bi ba'di khulafai minal muslimin. Jadi dia sudah ngerti pasti enggak mungkin menang, pasti kalah, tapi dia ingin minta untuk diizinkan berkonsultasi dulu kepada sekutunya yang ada di Madinah yaitu Aus. Paham enggak maksudnya? Maka orang Yahudi ini mengutus delegasi kepada Rasulullah untuk diberi izin satu orang dari Aus pergi ke benteng untuk rundingan gimana yang terjadi, enaknya gimana, tolong disampaikan ke Muhammad, terjadi apa konsolidasi gitu loh, gimana enaknya gitu loh, tolong ya diutus kepada kami satu orang Aus, karena tadi saya katakan Bani Quraidah ini sekutunya apa? Aus waktu jahiliyah, sedangkan Bani Qainuqa sekutunya Khazraj, jelas ya. Akhirnya mereka ba'atu ila Rasulillahi an ursila ilaina Abu Lubabah nastasyiruhu. Orang Yahudi minta kepada Rasulullah agar diizinkan satu orang menghadap ke bentengnya namanya Abu Lubabah. Maka akhirnya Rasulullah mengizinkannya, sudah Abu Lubabah kamu berangkat menuju ke sana. Paham maksudnya ya? Abu Lubabah itu sebagai perantara antara Yahudi sama Rasulullah karena Abu Lubabah ini dari Aus dan Abu Lubabah ini adalah sekutunya orang Yahudi Bani apa tadi? Bani Quraidah waktu jahiliyah. Oke, akhirnya berangkatlah Abu Lubabah. Ketika Abu Lubabah ini masuk ke benteng itu, anak-anak kecil nangis-nangis, para perempuan nangis-nangis, ya mereka sudah ketakutan gitu, karena dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, kasihan, timbul kasihan Abu Lubabah kepada mereka ini. Kemudian ditanya sama Sa'ad bin siapa tadi? Sa'ad bin Asad, ya kira-kira kalau kita turun menyerah dan mengangkat apa bendera putih, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan Muhammad kepada kita ini? Maka Abu Lubabah berisyarat dengan tangan yang ada di leher. Yaqulu innahu dzabah. Fa asyara bi yadihi ila halqihi. Ketika ditanya, kira-kira kalau kita turun menyerah, hukuman apa yang kita peroleh? Maka ngasih isyarat Abu Lubabah ini, tangannya ditaruh di lehernya. Maksudnya pasti mati ente ini kalau nyerah. Nah. Tsumma alima min fawri annahu khana Allah wa rasulahu. Setelah menyatakan itu di depan musuh, Abu Lubabah ini sadar bahwa dia ini berbuat salah. Artinya kan Abu Lubabah ini membocorkan rahasia Nabi. Wong Nabi belum ngomong kok dia sudah mendahului keputusan Nabi. Paham maksudnya kan? Ini enggak boleh ini. Ya kan? Enggak boleh ya dilakukan Abu Lubabah ini. Maka Abu Lubabah merasa berdosa dan tahu bahwa dia ini berkhianat. Ngasih tahu musuh tentang apa yang akan terjadi. Maka Abu Lubabah datang ke Rasulullah, dia langsung ya, mohon maaf, lam yarji ila Rasulullah. Dia tidak datang ke Rasulullah Abu Lubabah ini karena merasa berdosa. Kok aku ngomong gitu ya? Harusnya aku tidak membocorkan masalah itu ke orang Yahudi tadi. Kepikiran akhirnya dia enggak ke Rasulullah, tapi dia langsung ke Masjid Nabawi dan dia mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Dan dia bersumpah demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan ini sampai apa namanya Rasulullah sendiri yang melepaskannya, dan aku berjanji aku tidak akan masuk lagi ke Bani Quraidah selama-lamanya. Maka Rasulullah tahu kabar ini bahwa Abu Lubabah menyampaikan itu kepada orang Yahudi bahwa hukumannya adalah hukuman apa tadi? Bunuh. Akhirnya Rasulullah berstatement, Abu Lubabah telah melakukan itu. seandainya tadi dia terus terang kepada aku dan datang kepada aku dan minta agar aku memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, niscaya aku akan mendoakan dia supaya Allah mengampuninya. Tapi dia enggak datang ke aku, tapi dia mengikat apa? Dirinya di masjid. Ya sudah, aku enggak akan melepas dia. Musalah dewe-dewe jalur dilepas dewe. Aku tidak akan melepaskan dia sampai Allah nyatakan turun ayat bahwa dia diterima tobatnya, baru aku lepas. Paham enggak maksudnya? Seandainya dia datang kepadaku langsung dan mengakui kesalahannya dan minta maaf, minta tolong kepada aku agar aku memohon ampun kepada Allah, niscaya aku lakukan dan dia dimaafkan. Tapi karena dia enggak datang ke aku langsung mengikat dirinya, ya sudah, biarkan aja sampai turun wahyu dia diterima tobatnya, baru nanti aku lepas. Jadi semuanya sibuk untuk menghadapi Bani Quraidah, Abu Lubaba ini mengikat dirinya begini. Kalau sudah waktunya sholat, datang istrinya, dilepas, sholat bareng. Kalau sudah selesai sholat, dia diikat lagi. Kemudian dikasih makan sama istrinya. Saking patuhnya sahabat kepada Rasulullah, saking pinginnya dosanya dia apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwat al-iman, selanjutnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah bersiap-siap untuk mengeksekusi mereka, menghukum mereka, maka datanglah ya mereka sudah nyerah turun semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala timpakan ketakutan dalam diri mereka. Kemudian ikhwat al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah mereka, Rasulullah memerintahkan untuk diikat, para lelaki-lelaki diikat-ikat semuanya, wanitanya ditawan, dan yang bertugas ini adalah Muhammad bin Maslamah. Seperti yang saya katakan, ini sahabat Nabi, sering ditugaskan Nabi dalam hal-hal yang apa? Yang penting, kayak pasukan khusus gitu loh. Siapa namanya? Muhammad bin Maslamah. Dalam hal-hal yang sulit, yaitu jagonya Muhammad bin Maslamah. Maka ditugas ini Muhammad bin Maslamah memimpin ya, para sahabat untuk mengikat semua orang Yahudi, diikat semuanya. Ini bukan kejam, karena yang dilakukan Bani Quraidah itu fatal. Seandainya kemarin itu berhasil, mati semua itu orang Madinah itu. Karena dia memberi apa? Jalan kepada orang Quraisy. Maka diikat semuanya, perempuannya ditawan semuanya, datang orang Aus. Orang Aus datang ke Nabi. Nah, Aus kan sekutunya Bani Quraidah. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa ma qad alimta. Ya Rasulullah, engkau telah melakukan kepada Bani Qainuqa sebagaimana yang sudah engkau ketahui. Sedangkan Bani Qainuqa adalah sekutu dari saudara-saudara kami Khazraj. Engkau telah melakukan kepada mereka apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Cukup diusir, enggak dibunuh, kan gitu kan? Paham maksudnya? Wa haula'i mawalina, sedangkan orang-orang Bani Quraidah ini sekutu kami, ya Rasulullah. Kalau kemarin Anda memperlakukan Bani Qainuqa, tidak membunuh mereka, tidak mengikat mereka, tapi Anda persilakan itu apa? Pergi, tolong perlakukan ini sama, ya Rasulullah. Jadi ada belas kasihan mengingat sekutu zaman dulu ketika jahiliyah. Paham maksudnya ini? Dan Aus ini merasa iri. Kalau kemarin aja sekutunya Khazraj dibebaskan, diusir saja, masa ini dibunuh semua, terus ada anak kecil dan seterusnya. Akhirnya kata Rasulullah, ala tardona an yahkuma fihim rajulun minkum. Oke, kalau gitu sudah, apakah kalian ingin yang menghukumi orang-orang Bani Quraidah ini bukan aku, dari kalian sendiri, yaitu orang-orang Aus. Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Bagaimana kalau Sa'ad bin Mu'ad? Bukankah kalian itu ya mengakui kepemimpinan, kebaikan dan ketokohan siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Maka senang orang Aus nih, radina ya Rasulullah, radina, setuju ya Rasulullah, betul itu ya Rasulullah, biarkan Sa'ad bin Mu'ad saja yang menghukumi mereka. Karena Rasulullah kan dikira gak adil kok, ya kan? Ya sudah, kalian ingin ini teman-teman ente dulu waktu jahiliyah, sekutu ente diberi belas kasihan, oke, sudah gak aku yang menghukumi, biarkan orang yang paling ternama, paling mulia di kalangan mereka yang menghukumi, yaitu Sa'ad bin apa? Mu'ad. Mereka setuju dan seneng, wah ternyata yang menghukumi tuan kita sendiri, yaitu orang-orang Aus, mesti nanti hukumannya tidak apa? Tidak berat, dapat apa namanya, amnesti dan seterusnya. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat Nabi untuk mengambil Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad pada waktu itu ada di mana? ada di Madinah, ada di masjid, dibuatkan tenda oleh Rasul. Masih ingatkan kemarin saya sampaikan itu. Karena kena apa? Kena panah, dia sakit keras. Sa'ad bin Mu'ad. Maka datanglah para sahabat membawa Sa'ad bin Mu'ad ke Bani Quraidah. Dibawa. Sesampainya di Bani Quraidah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau datang. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat Ansor, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah, segera sambut tuan kalian, sayyid kalian. Ini bisa ditarik hukum fikih bahwa boleh berdiri jika berdiri itu tujuannya berjalan menyambut. Kumu ila itu boleh. Misalnya datang tamu dari luar terus saya berdiri, terus saya bergegas menuju tamu itu, boleh apa enggak? Boleh, itu berdiri yang boleh. Tapi berdiri yang enggak boleh itu koma lahu, itu yang enggak boleh. Misalnya datang, misalnya Pak Bapak Bupati datang, hadirin mohon diharap berdiri, itu enggak boleh. Karena itu bukan dalam rangka berdiri kemudian datang ke orangnya menyambut, bukan. Tapi dia masih duduk di apa? Masih berada di tempatnya masing-masing, itu yang enggak boleh. Paham perbedaannya? Itu hukum fikih yang kita ambil dari kisah ini. Ketika melihat Sa'ad bin Ubadah datang, mohon maaf, Sa'ad bin Mu'ad datang, maka Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat Ansar, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah, segera sambut menuju siapa? Sayyid kalian. Ini juga dalil boleh mengucapkan sayyidina, itu boleh. Jangankan kepada Rasulullah, sahabat aja Rasulullah menamai dirinya, menamai sahabat tadi sayyid. "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah menuju sayyid kalian. Kalau sahabat saja dipanggil Nabi Sayyid, apalagi siapa? Rasul sendiri. Boleh. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak ngerti ilmunya, kemudian gampang nyalahkan. Kata Sayyidina itu hukumnya terperinci. Ya, kalau di dalam sholat, naam. Tidak boleh ditambah-tambahi sholat itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Artinya yang apa ada ya ditiru, enggak usah tambah-tambahin. Dan enggak mungkin, apa mungkin Rasulullah ketika tahiyat terus Nabi berkata untuk dirinya, "Allahumma sholli ala sayyidina." Wong awake dhewe masuk ngomong ngono Nabi. "Allahumma sholli ala sayyidina." Ya kan enggak mungkin dah. Artinya Rasulullah enggak mungkin mengucap itu. Maka ketika salat tauqifiyah, sesuai petunjuk Nabi, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan yang semisalnya itu. Jadi tanpa sayyidina. Adapun di luar salat dan di luar selawat. Selawat sesekali boleh. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Adapun tidak solawat, tidak solat, boleh. Maksudnya gimana Ustaz, tidak solawat, tidak solat? Misalnya gini, saya ngomong ya, ya jamaah kita harus berpegang teguh dengan sunnah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak itu? Karena itu bukan solat, bukan solawat. Paham enggak maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, termasuk ini. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah, segera sambut sayyid kalian. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, "Ana sayyid walad Adam." Saya adalah sayyidnya anak-anak Adam. Nabi sendiri yang ngomong kayak gitu. Akhirnya para sahabat menyambut beliau dan diturunkan. Kemudian, "Ya Sa'ad, inna ha'ula'i qad nazalu ala hukmik." Sahabat-sahabat berkata, "Ya Sa'ad, inna ha'ula'i qad nazalu ala hukmik." Mereka sepakat untuk dihukumi dirimu. Qal, maka Sa'ad bin Mu'ad berkata, "Hukmi nafidun alaihim." Hukumku akan mengenai mereka. Qalu, semua sepakat, Rasulullah, para sahabat sepakat, "Iya, Anda yang memutuskan." Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Hukumanku nanti akan berlaku bagi seluruh kaum muslimin yang ada di tempat ini." Kemudian melihat Rasulullah sambil menunjukkan penghormatan, ya, kemudian dan juga kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan, iya, bahkan keputusan itu harus aku apa terima. Rasulullah sampai kayak gitu. Artinya nyerahkan benar-benar kepada siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Dan itu orang-orang Aus seneng. Oh, Yahudi pun seneng. Karena pikiran mereka mesti ini konco dewe kan gitu kan. Gak terlalu nemen-nemen lah. Gitu. Ya, jelas dihukum jelas, tapi gak nemen-nemen gitu loh. Sebagaimana Bani Qainuqa kemarin kan gitu kan. Di apa sama Khazraj. Ini Aus. Paling nanti dikasih keringanan lah, gak sampai bunuh gitu kan. Padahal selama ini Sa'ad bin Mu'ad itu mekek, kata orang Jawa apa mekek gitu. Nahan, sakit hati. Bahkan diantara doanya apa? Ya Allah jangan matikan aku sampai aku buat apa? Perhitungan kepada Bani Quraisy itu. Lah Bani Quraisy itu gak ngerti, dikira wah insya Allah gampang lah ini konco dewe. Padahal selama ini Sa'ad bin Mu'ad itu sakit itu sambil memendam rasa sakit hatinya kepada Bani Quraisy itu. Kok bisa sekutu teman dari dulu kok menikam dari belakang? Setelah itu diam semuanya. Fa inni ahkumu, ditunggu orang banyak nih penasaran nih, deg-deg-deg-deg-deg, kira-kira apa ini. Ketika mereka penasaran, Sa'ad bin Mu'ad berkata, fa inni ahkumu fihim an yuktar rajul atau an yuktar rijal. Hukum saya berlaku kepada mereka para laki-laki, panggal kepalanya. Waktu sebedaria, anak-anak kecil tawan. Untuk samul amwal, dan harta mereka akan dibagi. Ini keputusan saya. Ketika Sa'ad bin Mu'ad ngomong kayak gitu tuh, langsung Rasulullah berkata, laqad hakamta fihim ya bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat. Engkau wahai Sa'ad telah berhukum dengan hukum Allah dari langit tingkat 7. Jadi yang diomongkan Sa'ad itu sebenarnya itu yaitu yang diomongkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tahan, ternyata Allah Subhanahu wa taala hukum mereka melalui lisannya siapa tadi? Dan makanya ketika Sa'ad bin Mu'ad ngomong kayak gitu, langsung disaut sama Rasul. Rasul berkata, "Engkau telah menghukum mereka dengan hukuman Allah yang turun dari langit tingkat 7." Ini dalil Allah ada di atas. Ini juga dalil bahwa Allah ada di mana? Di atas. Akhirnya kaget semuanya orang Aus. Loh, kok ngene hasilnya? Ya. Ternyata lebih dahsyat ini. Ya, karena pengkhianatan kan. Akhirnya semua orang Yahudi disuruh, orang yang dewasa diikat semuanya dan disuruh gali. Ini nih, perhatikan saya, kisah ini tidak akan dilupakan oleh orang Yahudi sampai detik ini. Mungkin sunggari loro hati ini wong Yahudi sampai detik ini, kisah ini mbah buyut mereka dipenggali di sini nih. Makanya bencinya gak ketulungan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibariskan, dibuat apa namanya, parit. Disuruh datang 2 orang penggal masuk. Datang lagi penggal masuk. Di saat seperti itu kaumnya ngomong sama Sa'ad bin Asad. Sa'ad bin Asad, ya orang Yahudi tadi, Ka'ab bin Asad. Ini kan orang Bani Quraisy itu ini gak pinter gitu. Sudah dikasih 3 opsi, menang gak gelem ngomong. Akhirnya Sa'ikus dalam kondisi genting kayak gitu itu, dipanggili 2 orang, panggal, dipanggil orang itu. Mereka bertanya kepada ketua sukunya, kira-kira yang dipanggil tadi diapain ya? Dalam kondisi kayak gini masih belum paham. Afiku limautin la takilum, saking gregetannya ketua sukunya sampai detik yang kayak gini pun kalian masih belum paham apa yang terjadi. Ya, bukannya kalian melihat setiap orang yang dipanggil gak kembali lagi, artinya kamu itu mati nanti itu. Itu digituin sama siapa? Ketua sukunya masih belum paham bahwa mau dieksekusi. Wadzahi minkum la yarji, tidak akan lihat setiap orang yang dipanggil gak kembali lagi, itu artinya kamu dibawa ke sana dibunuh. Masih belum paham mereka. Ya. Dan itu jumlah mereka ada 600 orang dieksekusi Nabi. Yang kecil-kecil yang belum balik dibiarkan, enggak dibunuh. Tapi yang enggak jelas itu balik apa enggak ini. Rasulullah suruh memeriksa rambut kemaluannya. Idza yambut kalau keluar rambutnya langsung penggal kepalanya. Kalau enggak tumbuh, dibiarkan hidup. Lah, termasuk yang tidak tumbuh pada waktu itu, selamat karena ketidaktumbuhannya itu, yaitu Atiyah Al-Quradi. Ya, dan nanti jadi sahabat Nabi. Atiyah Al-Quradi ini, Quradi dari suku Quraidho. Namanya Atiyah Al-Quradi, dia ini termasuk yang belum tumbuh. Akhirnya dibebaskan dan masuk Islam dan jadi sahabat Nabi. Atiyah bin Quraidh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Semua dieksekusi. Termasuk Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia. Bapaknya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua Bani Nadir. Kan mereka kan apa ketua Bani Nadir, siapa namanya tadi? Huyai bin Akhtab kan berjanji sama pimpinannya Bani Quraidho, Ka'ab bin Asad, mengatakan kalau sampai terjadi apa-apa, Quraisy begini, Khotofan begini, mereka pulang ke negerinya, sebagai jaminannya aku akan ikut masuk ke bentengmu. Kemarin kan saya gituin. Masih kan enggak gitu itu? Akhirnya termasuk, padahal dia ini bukan Bani Quraidho. Huyai bin Akhtab bukan Bani Quraidho, tapi Bani apa? Bani Nadir. Tapi karena sudah ada perjanjian sebelumnya, dia ikut di benteng situ dan ikut hampir dipenggal. Di saat seperti itu, ketika sudah antrian itu, antrian untuk dipenggal kepalanya itu, gitu-gitu sempatnya, Huyai bin Akhtab berkata kepada sahabat, kepada orang-orang Yahudi yang menunggu eksekusi itu, "Ama wallahi malumtu nafsi fi muadatika." Demi Allah, bersumpah demi Allah dia. Demi Allah, aku bersumpah tidak pernah mencela diriku sendiri. Aku tidak pernah mencela diriku sendiri karena memusuhimu wahai Muhammad. Walakin man yughalibullahu yughlab, tetapi sudah menjadi takdirnya Allah, siapa yang dikalahkan pasti kalah, dan aku tidak pernah menyesal memusuhi dirimu. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Ayyuhan nas, la ba'sa bi amrillah." Wahai kaum Yahudi, tidak mengapa dengan kejadian ini, sudah menjadi keputusan Allah. Kitabun wa qadar, ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Mereka percaya, orang Yahudi itu bukan orang bodoh, ngerti ilmu mereka itu. Fahimtum kalami? Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu, perhatikan, di dalam surat Al-Fatihah manusia dibagi menjadi tiga golongan. Siapa aja? Yang pertama, an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Yang nomor tiga, abwalin, orang yang tersesat. Jadi kalau ada, jadi da'i kok suka mengkotak-kotakkan orang. Loh, Al-Quran mengkotakkan orang, bahkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat pertama di dalam Al-Quran, itu sudah mengklasifikasikan manusia menjadi tiga. An'amta alaihim, orang yang dapat nikmat. Maghdubi alaihim, orang yang dapat murka. Dhalin, orang yang sesat. Siapa orang yang tersesat itu? Orang yang banyak amal tanpa ilmu, seperti orang Nasoro. Seperti orang Nasoro, Umar bin Khattab itu pernah melihat seorang biarawan di gereja, pakaiannya lusuh, dia berdoa khusyuk di gerejanya, hidup dalam kerahiban, meninggalkan wanita, meninggalkan kenikmatan dunia, dia menyembah Tuhannya dengan pakaian yang cumpang-cumpang khusyuk. Dilihat sama Umar bin Khattab tuh, nangis Umar bin Khattab. Lihat orang kok khusyuknya kayak gitu itu, nangis Umar bin Khattab. Ditanya sama orang-orang, "Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda nangis? Ini orang kafir loh itu. Kenapa Anda kok nangis orang kafir?" Umar bin Khattab mengatakan, "Saya kasihan lihat orang itu. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Di dunia dia capek beribadah, sungguh-sungguh letih lesu, capek luar biasa. Meninggalkan dunia ibadah serius. Tasla naran hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Itu orang Nasrani. Amalnya banyak tapi tidak berdasarkan ilmu. Yang al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Siapa orang dimurkai? Orang yang banyak ilmunya tapi enggak ngamalkan. Paham maksudnya? orang yang punya ilmu tapi enggak mau menjalankan ilmu tersebut. Contohnya apa? Al-Yahud. Makanya kemarin saya ceritakan, orang Yahudi itu ngerti. Masih ingat enggak kisah masuk Islamnya kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam? Seorang sahabat Nabi yang aslinya beragama Yahudi. Mereka tahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Taurat itu tahu siapa Nabi Muhammad seperti mereka tak melihat apa? Anak kandungnya sendiri. Nah, sahabat dengan ini sahabatnya Huyay bin Akhtab ini meskipun tahu Rasul itu Nabi, tapi dia mengatakan la ba'sa bi amrillah, wahai kaumku tidak mengapa, jangan gelisah, jangan menyesal. Kitabun wa qadarun, ini sudah menjadi ketetapan Allah dan sudah menjadi takdirnya Allah. Kata bahallahu ala bani Israel, yang sudah Allah tetapkan kepada bani Israel. Thumma jalasa, kemudian dia duduk dan dipenggal kepalanya oleh sahabat Nabi. Gelundung kepalanya. Dan ada satu wanita Yahudi yang dibunuh. Karena wanita ini membunuh sahabat Nabi yang bernama Khalad bin Suwaid. Ya, dia melemparkan gilingan, zaman dulu kan gilingan kayak gini dari batu, dilemparkan ke sahabat Nabi Khalad bin Suwaid sampai Khalad bin Suwaid ini wafat, gugur. Maka ini satu-satunya wanita yang dieksekusi, yang lainnya aman, enggak dieksekusi. Karena enggak boleh membunuh apa? Wanita dalam perang, kecuali wanita yang ikut perang dan bawa senjata boleh dibunuh. Kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais, minta agar satu orang Yahudi jangan dibunuh, namanya Zubair bin Batah. Keluarganya sama hartanya ini dikasihkan ke dia dan jangan dibunuh. Tapi Zubair bin Batah menolak, sudah bunuh saja saya. Tolong bunuh saya agar saya ketemu dengan orang-orang yang saya cintai yang mati duluan tadi. Ya, dipenggal kepalanya juga. Dan ada anaknya Zubair bin Batah namanya Abdurrahman bin Zubair. Ini Yahudi, masih kecil, dibiarkan hidup dan dia masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Ummul Mundir, Salma binti Qais. Salma binti Qais ini juga minta agar ada orang yang jangan dibunuh. Namanya Rifa'ah bin Samuel. Samuel Al-Quradi. Samuel nama Yahudi ya. Sam'un. Antum tahu Simon Peres. Simon Peres itu kan? Perdana Menteri Israel. Simon itu bahasa Arabnya Sam'un. Sam'un. Sam'un. Fawahabalah fastahya faslama walau suhba. Dan akhirnya Rifa'ah bin Samuel Al-Quradi ini masuk Islam dan jadi sahabat Nabi. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada waktu itu Rasulullah SAW memilih wanita yang bernama Raihana binti Amr bin Khunafah. Nah, sebagian mengatakan ini istrinya Nabi, tapi pendapat yang roje dia ini bukan istrinya Nabi, tapi seperti Maria begitu. Maria al Kiptia, apa namanya, budak, bukan istri. Lah setelah selesai itu semuanya, baru Sa'ad bin Mu'ad diwafatkan Allah seperti doanya, persis. Jadi kan perang Ahzab ini perang terakhir melawan Quraisy. Kemarin Nabi mengatakan setelah perang Ahzab, setelah perang Khandaq kemarin, Nabi berkata mulai detik ini kita enggak diserang lagi, tapi kita yang menyerang. Mulai detik ini kita enggak dikepung lagi, tapi kita yang mengepung. Kemarin kan saya ngomong kayak gitu. Dan sesuai dengan doanya Sa'ad bin Mu'adz, ya Allah, kalau masih ada perang lagi ya Allah dengan orang kafir Quraisy yang mendustakan nabimu, tolong jangan matikan aku dulu ya Allah. Aku masih ingin berperang kepada orang Quraisy. Tapi kalau ini adalah perang yang terakhir, sudah enggak ada perang lagi dengan Quraisy, matikanlah aku ya Allah. Tapi jangan kau matikan aku dulu sampai aku buat perhitungan kepada Bani Quraisy. Lihat, seorang hamba itu kalau tulus dan disertai dengan hati dalam berdoa, Allah ijabah sempurna seperti yang diinginkan oleh dia. Sudah enggak ada perang lagi sama apa? Quraisy, dan ini adalah perang yang terakhir dan beliau bisa mengeksekusi dan menghukumi siapa tadi, Bani Quraisy itu. Setelah itu wafat. Ya ahlul khaimah, madza alladhi yatina min qablikum fa idza sa'd yahdu jurhu daman famata minha. Saya katakan tadi kan, Sa'ad bin Mu'ad itu tempatnya ada di kemah, kemahnya ditaruh di Masjid Nabawi. Sengaja Rasulullah menyuruh para sahabat buat kemah, di situ ada Sa'ad bin Mu'ad supaya Rasulullah gampang menjenguk. Ditaruh di, jadi di masjid itu ada kemahnya. Disitulah Sa'ad bin Mu'ad dirawat di situ itu. Wafat. Ketika wafat, maka Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mendengar wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah berkata, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'ad. Ya, bergetar arsnya Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Ini satu-satunya orang yang dikabarkan bahwa kematiannya itu membuat arsnya Allah goncang. Saking gede nih wong iki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Mu'ad dijamin masuk surga dengan itu ya. Ini dari diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian wasahau Tirmidzi min hadisi Anas qala ma hamilat janazat Sa'ad bin Mu'ad qala al munafiqun ma akhaffat janazatahu fa qala Rasulullah innal malaikata kanat tahmiluhu. Ketika orang-orang menandu jenazahnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad, orang-orang munafik mengatakan, alangkah ringannya jenazah ini. Kok ringan ya? Kok enggak seperti biasanya? Kata orang munafik nih. Maka Rasulullah berkata, innal malaikah kanat tahmiluhu. Sesungguhnya para malaikat memikulnya. Luar biasa ini. Siapa namanya? Setelah itu baru turun wahyu kepada Rasulullah bahwa Abu Lubaba dimaafkan Allah. Itu masih di sana. Belum selesai ceritanya. Masih ada saudara kita yang terikat di mana tadi? Di masjid. Namanya siapa tadi? Abu Lubaba. Jadi rangkaian kisah ini enggak ikut beliau. Gara-gara merasa bersalah tadi. Masih di masjid. Ya, setiap kali waktu sholat dibuka sama istrinya. Selesai sholat diikat lagi. Waktunya makan dikasih makan sama istrinya. Sampai dapat kabar bahwa dirinya dimaafkan, para sahabat mendatanginya, selamat, Allah menerima tobatmu. Kemudian dilepaskan sama sahabat, jangan, wallahi jangan dilepas, sampai Rasulullah yang lepas. Ngelepas ya, Rasulullah yang pengennya Rasulullah yang lepas. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Rasulullah yang apa? Melepas ikatannya. Artinya sah benar-benar dimaafkan oleh apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Bani Qurayza. Di sini ada beberapa pelajaran sebelum kita akhiri. Pelajaran pertama, bahwa malaikat pun ditugaskan oleh. Betul ya? Seperti kisah perang Badar. Betul apa tidak? Tapi perang itu tidak, karena kaum muslimin melakukan apa? Kemaksiatan. Pokoknya yang menyebabkan kita kalah itu bukan kekuatan musuh. Itu ini pelajaran yang tidak ada di kalkulator manusia. Ya, bahwa kita ini dikalahkan bukan karena kekuatan musuh. Ini gak hitung-hitungan ini. Wong kafir gak punya hitung-hitungan kayak gini. Hanya orang Islam yang punya hitung-hitungan kayak gini. Menurut kalkulator, 300 melawan 1000, di atas kertas mesti menang yang 1000. Tapi perang Badar buktinya apa? Menang Islam cuma 300. Perang Qadisiyah dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas, zamannya Umar bin Khattab, melawan Persia, jumlahnya kaum muslimin, perhatikan, dengarkan, jumlahnya kaum muslimin 4000. Banyak enggak 4000? Banyak ya kan? Dan jumlahnya pasukan Persia bukan banyak lagi, 80.000. 20 kali lipat, betul apa enggak? Apa yang terjadi? 4000 ini mengobrak ngabrik yang 80.000. Makanya orang Islam itu paham betul, para salaf dulu itu paham betul, mereka itu ditolong bukan karena kekuatan mereka. Mereka tahu itu. Mereka itu ditolong Allah karena musuhnya melakukan maksiat, kaum muslimin taat, gitu loh. Makanya dulu sering saya ulang-ulang ini, yang dikhawatirkan Umar bin Khattab itu bukan musuh. Dan Umar bin Khattab itu kalau mau nyerang pasukannya itu selalu wanti-wanti sama panglimanya. Hei panglima Islam, yang aku takutkan wallahi bukan musuh-musuh kalian. Aku gak takut belas sama musuh-musuh kalian. Umar bin Khattab kan pesannya gitu. Yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Tapi yang aku takutkan adalah apa? Diri-diri kalian. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ketika mengutus pasukan, yang dikhawatirkan itu bukan bagaimana nanti pasukannya besar, orang kafir kurang senjatanya lengkap. Nah, gak dipikiri sama Umar. Yang dipikiri Umar itu gimana nanti dalam perjalanan khawatir pasukan Islam melakukan maksiat. Gitu loh, paham gak maksudnya? Karena kalau pasukan melakukan maksiat, Allah enggak mungkin apa? Nolong. Karena Umar itu paham betul dengan kejadian perang Badar, dengan kejadian perang Uhud, paham bahwa selama ini kita dimenangkan Allah karena apa? Karena maksiat yang dilakukan musuh kita. Lah kalau kita melakukan maksiat pula, bagaimana kita ditolong Allah? Dan tolong dijawab, zaman ini maksiat mana yang dilakukan oleh orang kafir yang tidak dilakukan kita? Hampir semua maksiat yang dilakukan orang kafir dilakukan oleh siapa? Kita. Bagaimana kita ditolong Allah? Itu loh. Jadi kita ini mau menang apa enggak tergantung kita sendiri. Terus ojo lihat musuh-musuh itu meskipun raksasa, selama kaum muslim di atas agamanya pasti Allah menangkan. Antum masih ingat kisahnya perang Barbar? Perang Barbar di zamannya siapa? Utsman bin Affan melawan Barbar yang didukung Romawi. Entai sama sahabat. Jumlahnya cuma 20-an ribu, mereka 200-an ribu. Entai, Pak. Namanya raja Barbar dibunuh oleh siapa? Sahabat Nabi yang bernama siapa? Abdullah bin Zubair. Ceritanya ma'ruf ya, kecuali yang lupa, sudah saya ceritakan padahal itu. Itu ya. Itu pelajaran pertama. Jadi Allah itu menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin dengan syarat kaum muslimin tidak melakukan apa tadi? Maksiat. Ditolong sama Allah. Termasuk perang apa tadi? Khandaq, ditolong sama Allah. Pelajaran yang kedua, perselisihan pendapat sudah ada di zaman sahabat Nabi. Tapi mereka itu dewasa. Ingat, diambil dari mana tadi? Diambil dari ucapannya Nabi, la yusallianna ahadukum illa bi bani Quraidho. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di bani Quraidho. Para sahabat tahu hadisnya satu, tapi sudut pandangnya apa? Berbeda. Kan gitu tadi jadinya. Nah itu harus berlapang dada. Kemudian yang nomor tiga, pelajaran nomor tiga, bahwasannya orang Yahudi itu mengetahui kebenaran, ya, tapi mereka tidak mau menjalankan kebenaran. Makanya mereka itu maghdubi alaihim, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga, peristiwa ini juga dalil bahwa orang Yahudi itu ahlul makar wal khianah. Orang Yahudi itu ahli khianat sejak dulu. Makanya percuma Palestina PLO terus rundingan sama Yahudi, enggak mungkin ditaati. Sudah otaknya Yahudi dari dulu kayak gitu itu. Bani Qainuqa khianat, Bani Nadir khianat. Betul apa enggak? Bani siapa tadi satunya terakhir? Quraisy khianat. Sampai detik ini perjanjian demi perjanjian semua dilanggar. Jadi sifatnya Yahudi itu melanggar perjanjian. Dan itu harus kita pahami. Kemudian ini juga dalil tentang keutamaan sahabat Nabi yang bernama siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad. Yang mana Allah tunjukkan karomahnya melalui lisan Rasulullah bahwasanya arusnya Allah itu apa? Bergoncang karena kematiannya. Ini juga dalil seorang itu ketika doanya itu dengan hati, ketika doanya itu jujur dengan hati, maka Allah ijabahi apa? Doanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan perang Bani Mustalik dan pernikahan Rasulullah dengan ibunda siapa? Juwairiyah. Ya. Insyaallah akan kita jelaskan. Dan ada kisah yang panjang ini, nanti ada cerita Hadisul Ifki. Hadisul Ifki itu apa? Berita bohong bahwa Sayyidah Aisyah dituduh apa? Berzina. Itu luar biasa, ada banyak pelajaran di situ. Bagaimana seorang wanita istrinya Rasulullah dituduh berzina sampai Rasulullah sedih luar biasa, sampai Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar dan seterusnya. Insyaallah akan kita terangkan pada lain kesempatan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.